kitab Mustasfa laman halaman 27 matan wa aman mustarika fahiya. Dan yang mustari Jadi mustari syarikat adalah ulum beliau dengan nama bintang. Walakasara minir ibadil mustarakati bin mutawakirah walaupun kathirun bin akhliyah. Dan sungguh ini juga daripada murtibak. Murtibaknya menjangku walaupun semacam keraguan antara mustara dan mutawakirah oleh kebanyakan kesalahan yang banyak pada akhliyah. Menanjut kadang-kadang antara mustara dan tawatu hanya beda. Jadi ia tibaan hanya dapat membedakan antara mustara dengan mutawati. Jadi dari ringan dibudah kesalahan yang banyak. Antara apa ini waktu dibudah kesalahan yang banyak pada akhliyah dari tiba keraguan antara mustara dengan mutawatirah. Hingga disangka di satu jamaah daripada orang yang baik hafal, sesungguh hitam hanam syarikat ianya hitam akan putih pada wasap lonia kecuali bin haisu nama katanya. Nah, apabila antara hitam dan putih lain-lain geroi lagi mata ia memadauro lagi ainon dipakai kepada mata ia dan kepada roh menanjik launon dipakai kepada hitam dan putih. Yang antara hitam dan putih hanya musyarikat pada wasap lawiyah tetapi nama sebagai tempat. Yang nalurun sangka menang. Padahal dia itu katanya kalau seolah bahwa launonnya adalah dipakai kepada satu makna yang tidak. Jadi antara hitam dan putih musyarikat pada satu makna. Nalurun yang sangka bangunan launon dukun hitam dan launon ini dukun kumira putih. Yang antara putih dan hitam hana musyarikat dan baju umat kenyo hitam dan putih hana musyarikat itu siap-siap berlawanan. Tetapi kan sabar tapi yang ini walau pun tak sabuk hanya beda kadang-kadang sehingga hitam dan putih dan bukan selapan mustara low non tak pakai hitam dan putih dan bukan selapan mustara ada haikal selapan mutawati. Wainan dalikan masyarakat dan sesungguh demikian lafai launon yang dipakai kepada putih dan kepada hitam itu lagi masyarakat zahab bagi lil lil hadapah ya. Lil hadapah lil basirati di sunai bagi hadapah mata hitam yang dapat melihat pada pemakaian kata-kata ainon. Jadi ainon nak dipakai kepada makna mu dan nak dipakai ke mata hitam ada apa? Jadi lagi masyarakat mu memakai hitam pada nama ainon menantu masyarakat hitam dan putih pada nama launon. Jadi masyarakat pada nama mana? Yang antara hitam dan putih kelurunya hana masyarakat yang yang kun urunya bertemu ojo tidak dipindikir tanya lo tu buat contoh halah ni mana nama wakar dan contoh lo lagi dan lagi masyarakat urun limo akad be bagi bintang pada nama mustari di mustari deh dipakai urun mumlo dan dipakai di nama bintang sedangkan antara urun mumlo dengan nama bintang mana masyarakat sama sekali. Tapi masyarakat cuma pada nama yang mustara. Jadi yang itu masalah ini nah urung gak anggap antara putih dengan hitam menanti masyarakat pada launon pada haikon pada hayan kon mustara. Tapi nah urung yang sangka yang mustara. Wabil jumlah dan dengan kesimpulan alia imam bisa nyidir mustara kahani mutawakirah bin gak anggap penting dengan membedakan antara mustara daripada mutawatir itu penting. Jadi karena terjadi kesalahan yang banyak puno gara-gara ulun haid membedakan antara mustara dengan mutawatir. Kaya menyunan penting hadino tak berbeda ini antara mustara dengan mutawatir. Menyunan falnar ulahu sarhan hingga kamu kembalikan baginya ada cara. Di sini kembali mengurai perbedaan antara mustara dengan mutawati. Walaupun kalir kita alih mutawati, kalir kita alih mustara, tapi ini akan berbuat satu perbedaan khusus antara dua. Pada puluh, maka kamu pun. Alismul mustaraku kau ya dulu alam mustarifah ini kemana karena isim yang mustarak kadang-kadang di dunia dia tu dua makna yang berbeda. Tabu apa yang mustarak? Nama mustarak, isim yang mustarak kadang-kadang di dunia dia tu dua makna yang berbeda kemana karena lagi yang kalian banyak contohnya dia tu. Itu lagi lapai ainon, lagi lapai mustari, ini adalah kepada dua makna yang berbeda. Dan kadang-kadang itunya ia diatur dua boh yang tabaduk. Ibnu istilah, istilah bukan tabaduk. Istilah adalah dua boh hakikat yang berbeda yang hanya hubungan sama sekali. Menyatakan antara dua ini hendak tepat. Dua boh hakikat yang dinyo itunya kepada Nabi Bidih, Bidih dinyo kepada Nabi dinyo, bukan hanya yang tabaduk. Jadi ini adalah lapan mustara yang pemakaian laginya. Contoh, kal jalil, jalil jalal, jalina, jalina. Jika contoh lapan jalil, pakai ya, jalina, jalal, naya, naya jalil. Lagi lapan jalil yang dipakai bagi mana fakir dan fakir, fakir urung hina, fakir ururail. Ini antara urung hakir, urung bud, dengan hakir, urung bud, fakir, urung rai. Jadi al-jalil panduan nama kaya Nabi bin jalil ke urung bud, Nabi bin jalil ke urung rai. Sedangkan antara urung bud dengan urung rai, nisbah dua ini adalah detail. Ini kan beda bagi pemakaian ainun kepada mata urung madai, mata urung. Ini kan detail, lain-lain ini namanya lainnya mukhalifan itu. Jadi mukhalifin, dia sebut berdua mukhalifin. Jadi nak kata tadi, mata Allah bina, mata Ia bina, mata Urun bina, mana pun tanpa bawa teh. Jadi tetapi kita tahu hakikat itu berbeda. Dia pun mukhalifin. Sedangkan antara mutadad, mutadad daini, tabadut, dia dua buah hakikat yang bertolak belakang. Wujudnya menafikan ini, wujudnya menafikan ini. Dia ada dua lain-lain. Namun, wujud tiba-tiba bukan tiba-tiba mutalifin dan tabadut. Menyemuh talifin dua buah makna, dua buah hakikat yang berbeda yang tanah hubungan sama sekali. Tapi menyemuh tabadut dua buah makna yang berbeda yang nyuh di mukabalah dengan jih, jih mukabalah dengan nyuh. Yang detail. Detail menan, putih hitam detail, hina mulia yang detail. Tapi ini yang kaya, ini kan detail. Ataupun kaya dengan batik, ini kan detail. Tapi kerus melemi, ini kerus dengan kaya, ini kan detail. Mukhalifat, yang kita mendapat dua. Tapi dua buah hakikat yang berbeda. Karena, jadi menyecontoh mustara yang kalian lihat. Ini lapai mustara yang dipakai kepada dua buah makna yang istilah. Ina yang terbukah, kadang-kadang nasi pemakaian lapai mustara kepada dua buah makna yang detail. Sebagai contoh, lapai jalil itu pakai bagi al-hakir, urun yang ubud dan urun yang rair. Ini aja lebih jalil, urun rair. Ini aja jalil, urun ubud, ada pun urun bina. Dan nahil. Nahil dipakai bagi aksan, gerak dan rayan. Ini gerak. Anak gerak. Gerak kuat. Kartu mian gadok mian dek raw mian gerak kuat. Ia terjadi apa? Nali gerak kuat. Nanti bahasa cara rayan. Aksan gerak rayan itu kembali aksan yang terjadi yang nali gerak rayan. Yang dua itu deh. Dua antara rayan dan aksan deh. Nanti. Nahil, kata-kata nahil, nah dipakai kepada mana aksan dan rayan. Waljun, dipakai bagi hitam dan putih. Nyanyian mana itu hitam, nyanyian mana itu putih. Sedangkan hitam dan putih detail. Dan buruk, dipakai kepada mana suci dan hi, yang pun detail. Jadi kedua macam dari mustara. Nah mustara yang dipakai kepada dua buah makna yang mutalifin. Dan nah dipakai kepada dua buah makna yang detail. Wa'alam. Kali olehmu dan semua mustara kadang-kadang ada yang mustara itu putra muskilat. Nah, seperti yang kita lakukan. Tak ada ini. Mustara'ah ini kadang-kadang melafazkan muskil. Ibarat muskil, qari ba syabah min al-mudawati. Terdapat persamaan di daripada mudawati. Lafaz-lafaz mustara'ah yang dipakai pada dua makna, tapi dalam bermustara'ah dalam mudawati. Bukan dua makna, wahu afrad kadang. Makna apa? Afrad dua. Ataupun di makna di dua apa? Yang nak lafaz mustara'ah umam. Lafaz mustara'ah umam. Menyuji mula mustara yang jelas-jelas mustara, artinya jelas antara dua buah maknanya hana musyarikat sama sekali. Nah, antara dua buah maknanya hana musyarikat sama sekali, berarti jelas lafaznya mustara dipakai pada dua buah makna yang berbeda. Menyalahkan mutawatte, lafaznya dipakai pada satu buah makna, cuma maknanya yang kuli sebenar kepada lebih akrab. Nyona tantang mustara, tantang mutawatte, muskil. Wayang guru alat ini, wayang kan hasil layak di safa al-farku. Sukar dia tudihin, walau ada ia pada sehari-hari berikling oleh bata. Hek tak dihin untuk dibedakan. Orang tak perlu katanya. Walaupun gagling tak tak, kaga tak bermakna, tapi tanya pertama untuk mutawati. Hanya ada semangkul, semua darah itu. Kalau sami dari kamu tercabi dan tidak kamu gunakan akan bikin kamu tercabi. Gunakan lagi itu muka lagi ya. Ayat dan gunakan mudawati dan tangan mudara dan gunakan mudara dan tangan mudawati. Gunakan lagi itu mana kau boleh. Mungkin tercabi kau punya ini. Pada tercabi kau pernah lebih boleh kan? Menya mudawati sabo apa yang pakai pada sabo mana yang mudara yang terlalu berat yang terlalu beratnya hantu hantu mana lebih boleh. Jadi jelasnya mutawati. Menyamutara dipakai kepada satu makna kepada dua buah makna yang jelas-jelas dua buah makna yang berbeda. Sedangkan mutasyaki ataupun dajako punya ini dipakai kepada bukan satu makna, tapi tidak ada di antara para mana-mana yang berbeda ada di dalam yang itu. Apakah yang itu satu makna atau nanti memang dua buah makna yang berbeda? Kemudian ini mali. Jadi ini mutasyaki hubungan. Ini hubungan mutasyabih. Wadalikan mislu ismi nur. Bermula demikian itu lagi contoh nama ataupun lafai nur yang dipakai yaitu cahaya yang diperdapatkan daripada mata Allah yang dilihatkan akan dianya cahaya dari mata Allah ataupun daripada aku ismi nur. Cahaya yaitu di mata Allah membawa aku ismi nur. Walwakai ala lakar dan nurnya lah wafin diistilah di atas akal al-lati yang dengannya akal dan petunjuk ia bila awamit pada sesuatu yang kita atau yang mana dicemus di cahaya mata Allah yang pun nak dikunci nur ke akal maka hanya jenis masyarakat hanya jenis masyarakat di antara hakikat zat akal dan cahaya yang hanya-hanya menyu antara akal dengan cahaya hana musyarakat kecuali yangnya lagi musyarakat antara langit dan manusia pada keadaannya ini gitu nah di betul tuan hana sekar jadi dan pegah hana agai nah betul dan pegah hana musyarakat kata yang hikat ada ini nah ini pun yang berasabi jadi lafai nur yang akan berasabi kan lafai musyarakat. Ini lafaz mustara antara makna yang mana dalam syarakat al-batah enam syarikat itu ini mana syarikat? Karena hakikat nur dengan hakikat akal no, nah syarikat yang syarikat lagi syarikat lagi mencar, faham syarikat lagi mencar pada keadaan ini jadi. Karena jismiyah, karena wasaf jismiyah pada keduanya langit dan insan, lah tak balik tidak berbeda sama sekali. Jisim yang nama langit menjisim yang nama insan. Sahabat ma'ah anahu dati lahuma beserta sesungguhnya jisim itu wasam dati bagi keduanya. Jisim punya wasam dati bagi insan. Jisim ini wasam dati bagi insan. Walaupun bukan kacau yang tadi itu ditanya hayawan yang takun ini yang takun dan takri. Tetapi setiap wasam yang lagi ada pegang itu yang han keluar jis daripadanya katanya dati. Jadi jisim wasam dati bagi insan. Man jisim bagi langit nanti ini jadi menyatakan insan dan langit hanya masyarakat teman jadi kau nak masyarakat sebab itu wasam bahkan pada wasam yang nanti loh. dan hampir saban daripada lapai nur itu lapai hayun. Hayun darat lagi nyanyi. Iban lapai hayun dipakai di atas nabatat, tumbuh-tumbuhan dan hayawan. Urung udik pakai. Udik ji, yang nak sabar makna udik kaya dengan udik urung. Nah, tapi kunci sabar udik. Kamati, jadi kata yang nak udik di, kamati di, urung mati di, pakai mati di. Apakah mati pakai sebut nyawa, lagi sebut nyawa sama urung di? Maksudnya urung tak kuat aku mati, pakai tak kuat aku nak mati. Ibit kaya dulu, putra pun nak mati, dan putra makna mati. Ini pun makna udik, jadi pun makna udik. Tapi yang jelas, lapai hayun dan bagai kepada tumbuh-tumbuhan dan hayawan. Maka sebenarnya lapai hayun dengan istirahat semata-mata. Bil istirahat bil mahdi. Dengan istirahat semata-mata, karena yang tak istirahat pun tak enak. Istirahat mahdah. Yang hayun yang dipakai kepada tumbuh-tumbuhan dan kepada binatang, yang semata-mata lapai mustarah. Berarti kau mudah sabit. Maka mana? Karena diiradakan dengan nyautif daripada tumbuh-tumbuhan akan sebuah makna alati yang dengannya makna namanya tumbuh-tumbuhan. Nah, sebuah makna pada tumbuh-tumbuhan yang dengannya ini raya-raya jaju, nyautif maknanya. Dan diiradakan daripada hayawan akan sebuah makna alati yang dengannya makna yahusu insan ataupun hayawan dapat merasai dan bergerak dengan irada. Mas? Mana pada hewan? Hewan mana? Mana hasad? Mana punya perasaan? Mana bergerak dengan irada? Tapi nama dari yang ada dengan udiknya, berarti udik pada tumbuh-tumbuhan hansaban dengan udik yang apa? Hewan. Udik pada hewan untuk hasad, punya perasaan dan bergerak dengan irada. Wa itlaqu al-bari ta'ala, dan itlahnya udik yaitu al-bari Allah Ta'ala. Apabila kata ta'amun, ini saya akan kata-katahui sesungguhnya udik itu bagi makna yang jelek yang berbeda akan buah-buah anggur sekalian. Allah Ta'ala udik ini, tapi yang sampai menua dari itu. Sebab Allah Ta'ala baca, kalau dah hadir di diri, ada hadir. Bukan yang husu, yang lebih husu, nanti ya, bagi. Beri lelah, menang-menang udik lelah. Jadi dari tumbuh-tumbuhan udik, hayawan udik, yang lain menang udik. Allah Ta'ala udik ini. Dia harapan yang menang dirinya. Gimana sih? Apa yang palingnya? Nah, hati-hati batu. Yang kena dikepulirnya. Kemudian pada itu. Wa minam tadi ini. Dan dari segala contoh-contoh ini. Kata bangal awal itu. Diikut oleh segala kesalahan-kesalahan akan kesalahan yang lain. Tahu. Wa minam tadi ini. Dari amsal ini, model-model contoh yaknya katakanlah kesalahan akan kesalahan yang lain. Jadi dari salah sabuk itu mana kesalahan yang lain. Jadi kesalahannya mana-mana lagi. Katal tabisul mutarajifah bil mutabainah, yang sehingga kadang-kadang selubuslah antara lapai tadaduh dengan lapai tabayun. Ini keberagam kan? Menyembunuh selubus antara mustarah dengan mutawatih, wajar. Tapi boleh terjadi salah dengan sabuk, mutawatik, mutawatik, sabuk beda. Lalu tabayun mutaraduh kata panji. Ada yang dulu, tapi dah. Karena itu mentabayun. Tapi menjanjian-janjian dengan kata panji. Wadhalika berulang demikian apabila diistilahkan akan beberapa nama yang berbeda di atas cik yang satu dengan beberapa istibar yang berbeda. Nah, padung-padung nama. Nah, padung-padung lapai. Yang dipakai lapainya kepada cik yang satu. Tetapi dengan istibar yang berbeda. Ini putra ratu. Tabayun putra ratu. Kelapanya. Kemudian. Apabila diselakkan akan beberapa nama yang berbeda. Dia itu cik yang satu. Tapi dengan istibar yang berbeda. Ini kan rupama. Kadang-kadang dibangkan sesungguhnya itu taradu. Nanti orang itu bikinnya lapai taradu. Nah. Sejauh. Bagi lapai saifun. Muhannadun. Sarif. Yang Saifun, Muhannad, Sarif. Guru berpikir apa? Saifun, Pudil. Muhannad, Pudil yang dipangsakan kepada terbuat dari besi India. Sarif, Pudil kajam. Nah, kan beratuh, saya Pudil menyum. Pada mandu manadi. Ngawur begini rado berarti. Fainal muhanna karena sesungguh maka sesungguh muhanna du di dalam lahya di atas budul beserta di atas nisbah kepada hindi. Nah nisbah muhannadun adalah taifun mansubun ila hindi. Jadi nah nisbahnya kalau taifun seram tak menyatakan daratun ada beda lagi makna taifun menang makna muhannadun pada haikal. Muhannadun adalah taifun beserta tamah kait yaitu dinisbahkan kepada hindi. Fakalafah dan mafumuhu mafumah saifi. Maka mukhalafah bahwasanya oleh mukumnya muhannadun akan mukum saifi. Beda kan? Ayah yang sabuh ngakai sabuh hana. Berarti miyau antara mutlak mukaya kabeda benar mukum. Wasari saring ditunjuk di atas budil beserta nasibut hidah dan patah tajam. Butajam ini berhubung sari minyak saifun anak mencik. Berarti beda di mana ni antara sari dengan seifun. Lah kalau asad wali kalau lagi asad melaisun yang dapat milinya sangat beda. Lapai asad dan lapai laisun dipakai kepada samosik dengan satu itibar. Sedangkan saifun dukun ke pedem yang bina itu buah pedem bentuknya pedem. Tapi muhannadun dukun ke pedem tinjauan kepada pedem yang dinisbahkan kepada hindi. Sedangkan sarin dukun ke pedem ditinjau kepada pedemnya yang tajam. Karena diri karena putuh horikato maka dukun sarin kon bina itu buah bentuk. Berarti leboh namanya subut kepada pedem dengan ibar yang berbeda. Pedem disangka nyanyian kata rasu menyolaisun dengan asad nyaw mana? Nyaw taradu karena dua bola lainnya memakaian pada satu makna dengan satu itibar. Wahadah dan ini sebagaimana barang sesungguh tanyo dalam istilah tanyo yang nazariah tanyo berhajat kepada ganto nama. Tanyo berhajat kepada taganto nama di asisi yang satu ketika taganto itibarnya. Wadai itibar kamu lain-lain, maka nama pun akan tergantau. Ini ikut kemenang tu. Menyemeno, menyorabunan, menyemenik, sabunan lain. Biasa kali beda dua orang nama tapan. Lagi lapai. Menyemeno lapai, menyorabunan muayyan. Menyemeno, rabunan mutulah. Padahal itu nama bagi lapai. Tapi wadai berbeda itibar, berbeda nama. Menanti di sini. Wadai berbeda namanya, kalau berbeda itibar. Kama, sama permandangan yang ikut lihat sebagaimana barang tersebut hanya utanya bunan akan ilmi tafsiki al-ladhi yang dia itu nisbah antara dua muhrat akan dakwah ke ilmi tafsiki ataupun ke tasdek tabungan dakwah apabila didakwah adanya leurun yang dakwah dan tidak ada adanya itu dari leurun yang didakwah sesuatu hanya ilmi dari yang habanya tak dakwah. Walaupun ada ia tingkana jika ada ia pada muka balas tetap menalawan urun jih bukan perminan dia urunnya bukan nyamunan dari hana yang habangnya nakwa wa ilam takun di muka balas tetap menyuhan halawan yang tak punan bagi ia anda pun nakwa anda lawan jadi apa adanya yang hana dali pada muka nakwa menyuh anda lawan menyuh nalawan menyuh nalukah ke ni hanya rumah kan, apakah dia rasa pun satu kali ya tu? Apakah dia no? Al-hajaru mayon, batu itu benda cair. Ni rumah kali ya. Anda ketawa. Tapi juga itu apa ni yang lagi ni? Yang batu nak wal tu. Ni kan berbeda yang dibalas. Tidak. Tapi waktu berbeda yang dibalas berbeda nama. Jadi ni hanya kasar kegunaan kali ya. Karena kalau ni yang lagi isi, seolah-olah ni seseorang dihukum badannya atas sesuatu dengan sesuatu. Berarti qadiyah nada hukum. Fa in qada bi tartibi qiyas dalil alih, maka jika ditenung dia pada atu qiyas dalil di atasnya dakwa bunu samainya hu maqluban. Ditanya bunna akannya dakwa bunu adapun tasdid bunu akan maqlub. Kai mulai kedua dari. Pada pula bunu batu adalah benda cair, gitu. Yang bunu dakwa menyukai badali untuk menyatakan adanya, ini adanya gabungan makhluk kali nawa. Faidalah bijati yang latih hati, maka jika kadinya dengan kiasnya di atas sahihnya apa, kita nyambungan akannya apa, akan tiga. Jadi dari dalil yang apa, satu atau tujuan, maka tujuannya mana betul, tiga. Baik, tak manahu dalilan, maka jika dipakai ia akannya akan sebagai dalil pada menuntut amrun yang lain, hariahnya tak mungkin dalil pula ilau. Warat abahu, dan yaitu ia akannya dalam duduk ia, misal dengan menggunakan ia akan mukadimah. Kata-kata anda mana? Jadi dakwah, kariah, mukadimah, nadidiyah, matlub, jihmenungan. Ada salah benda, cuma lain-lain ini bahasa kan? Menyajib di duduk ia, mukadimah, mukadimah. Jih ia akan ketuju, matlub ke, kalau hasil, nadidiyah ke. Nah, jadi menanti minum-minum ke bukan? Lagi salim-salim saya pun menolaknya sesuatu yang berbeda dengan sebab berbeda yang sebab. Jadi yang di rumah adalah Nauru ganggap setelah itu Wa nadari hubung lima ayat suruh Wahada dan berulah ini dan bandingannya ini itu daripada barang yang banyak ayatnya yang dilekat dan pulah jendok. Maka sehingga jendok yang dilihat Misalul Qalbi Fil Mustara. Contoh kesalahan pada lapan sutara itu yang pertama nukil oleh Musyafi'i rahimahullah ta'ala pada masalah kurun mukra kurun yang dipaksakan di atas muka tanya dipaksa rigok untuk muka ke limun Musyafi'i yalzamul kisah lazim makannya oleh kisah tanya dah muka karena dipaksa limun lain ini dia benar kisah maka dia nahu muhtar karena urunnya muhtar pilihan sendiri. Kemudian ada warna kedua warna ini. Kita buat nak salah lah. Cuma berpura sempat salah, tak warna ini dengan salah. Tidak ada warna. Kurun yang dipaksa lego untuk memupuk, olehnya jadi yang bisa memupuk. Lagi bisa, dia nahu muhtar. Karena olehnya muhtar. Ini benar muhtar. Baik kurun Nabi, bukan di rumah dahwa Nabi, layar zamuhu isyad. Analadi makanya oleh kita atau dia nahu mukrah karena urunnya mukrah. Ya urun sah dah. Ida urun di pak sah lilo di poh pula. Jadi poh kau di musa ini kita. Bukan karena di mukta. Kau yang menafi hanya kita karena di mukrah. Jadi dalam mukrah dan mukta kan tepat. Yang pemuktar lawan mukrah, ya. Yang muktar lawan mukrah, cuma tidak kejadian yang sama di luar rumah muktar, di luar rumah mukrah, ada mana ada yang berbeda. Walaysa bi muktar, yang kun rumah sahab, Nabi. Walaysa bi muktar, urunnya kun muktar. Wayakadu zinula yang buwan tasdiki amrayi. Dan hampirlah dihin Ana memberitahu ianya dihin daripada tatek dengan wabah pekerjaan karena ada kerja kerja salah. Ini budoy. Wa ata wa anta ta'lamu anna tatek bidin muhal. Dan kata-kata itu pun sesungguh tatek dengan bidin itu mustahil dan budoy berdua kau tapi nya. Ana mungkin karena bidin. Tidra pegang muhtar, tidra pegang itu mukrah, bukan muhtar. Tidra pegang muhtar, tidra pegang muhtar. Tidra pegang muhtar, tidra pegang muhtar. Tidra pegang muhtar, tidra pegang muhtar. Dan katakan dan akan ulama fikah itu, ya ta'an selalu munafihi. Mendiri mereka itu padanya dan tidak terpetunjuk mereka itu kepada beliaunya. Kebanyakan orang itu menggunakan beliau. Salah ada Mbak Uraya Minan. Ini bapak-bapak yang mendang itu. Hingga gurai lapan sepi liurnya, kaitan lapan liurnya. Gurai liurnya, umpah-umpah itu. Jadi katakanlah datang sepaha, mudir itu atum pada masalahnya dan hanya tertunjuk untuk mengurai pembahasan masalahnya. Wa inna mazalika, pasal lagi yang mana sampai mudir itu atum mumpok betul-betul dinan. Ya, karena lapan muntah muntah pun, karena lapan muntahnya muntah muntah rakyat pun. Jadi sumber kesalahan ini karena lapan mustar adalah lapan mustara. Karena kadang-kadang dijadikan lapan mustar akan lafaz yang taraduf bagi lafaz al-qadir. Tanpa makna muktar al-qadirnya ya. Muktar na pemakaian makna lagi makna al-qadir. Wa musawiyallah dan tasawi pemakaian dengan lafaz al-qadir. Apabila dimukabalahkan akan dianya muktar dengan alladzi la qudrata lahu ala harakatil wujud. Tapi mukabalah dengan si alladzi yang hanya kuasa baginya alladzi di atas gerak yang geraknya wujud lagi mahmur. Mahmur urung dihamal lego. Urungnya punya bergerak. Tetapi dia hanya kuasa untuk menggerakkan gerak yang sedang terjadi pada badan drone-nya. Yang sebaliknya muktar itu. Urungnya hanya muktar. Berarti kuasa mana muktar? Tadi ya. Muktar dikumukabalah dengan urung yang tidak sanggup menggerakkan, tidak sanggup melakukan gerak yang wujud. Gerak yang terjadinya yang hanya sanggup bergerak. Hanya tak ada yang gerak itu. Tanya apa? Ini gerak lagi yang badan itu. Baik buat gerak, tanya apa? Benda yang gerak, tanya apa itu. Ini juga tanya. Ini muktar mukabalah menyan, ini aja. Mak menyan-menyan kata mukabalah muktar. Kok mana muktar? Urin yang mampu melakukan sesuatu, muktar. Sebaliknya, gairu qadir, urin tidak mampu melakukan sesuatu. Jadi muktar bukan mukabalah dengan ikrar. Ina, kan? Muktar artinya urun qadir, urun yang mampu melakukan sesuatu. Fa'alu, maka dikatakan hadza ajizun mahmulun. Ini urun yang lemah bagi yang mahmul. Wa hadza qadirun muktar. Ini kuasa lagi muktar. Berarti muktar bukanlah lemah. Kata bagaimana? Wairadu bil muktar al-qadir dan diradakan dengan muktar akan al-qadirul ladzi urun yang kuasa al-ladzi yang mampu ya dia itu berbuat dan tinggalnya perbuatan. Dianya itu terbenar di atas si mukrah. Terbenar dari si mukrah berarti mukrahnya adalah muktar. Sebab si mukrah pada ijok pada ijakrok mampu ijakrok kan? Berarti si muktar. Mana muktar al-qadir mampu untuk melakukan dan tidak melakukan si muktar. Lawannya mati tidak mampu untuk melakukan mati demok. Karena jadi muktar yang dengan mana al-qadir hanya menentang dengan mukrah. Maka pulihkan diri pada ikan yang musyafi'i yang urunnya berbicara karena urunnya muktar. Bunuh dapatlah urunnya mukrah. Jadi katakan urunnya muktar. Mukrah kalau boleh habar musyafi'i. Masalah mukrah, tapi kebukah muktar. Sebab makna muktar urun mampu untuk melakukan dan tidak melakukan. Jadi wadah kita yang dipaksa lego untuk poh urun baik, katanya mampu untuk tak poh dan mampu untuk menarik poh. Tapi tak poh, katanya bisa. Ini hanya dipulang dengan lebih. Jadi muktar dengan mukabalah dengan qadir. Qadir yang turun adalah sihli wa tadi. Yang urunnya terbenar muktar di atas mukrah. Berarti mukrah urun muktar. Dan kadang-kadang diibaratkan dengan muktar daripada timan yang sunyi pada istimal kekuasaan nyaman kadang-kadang diibaratkan dengan muktar daripada jelawulun yang terkali sunyi mana sunyi hanya rumurung lain pada mengistimalkan kekuasaan nyaman dan dawain zat nyaman nada dan awe. Wadawai kudawai indah. Nah ini pekan. Jadi diibaratkan dengan muktar daripada timan yang sunyi ia nyaman pada mengistimalkan kekuasaan nyaman dan dawai seruan daripada saat nyaman dan tidak bergerak dawainya daripada hari. Dorongan dawainya dorongan untuk berbuat bukan dari sesuatu yang lain dari dalam. Ini adalah muktar. Muktar, orang yang untuk berbuat sesuatu dorongan cuma dari dalam, mana dorongan dari luar. Sedangkan menyuruh dorongan dari luar, ini mukrah pun. Mantanya pokok yang dibaca hanya nadrongan luar. Pokok Tuhan itu juga. Berarti kita pokok karena didorong oleh luar ini kalau muka. Jadi muka dengan mana yang luar? Muka dengan mana yang tafali pada isi umal kekuasaannya. Tafali hanya tekanan dari luar. Wadah ini makna muka kulit ya demokrat. Anak anak takun muka demokrat. Babnya mukrah itu na dorongan luar, mukrah hanya dorongan luar, maka hanya itu mukrah kepada mukrah. Wanak itu dan berbuah nakinya mukrah, dianya itu alali yang tidak ada yaitu dengan mukrah. Ya berbuah deh, terbenar artinya mukrah, terbenar nakin mukrah itulah mukrah. Faidah rokok alali yang mukrah, maka apabila terbenar artinya si mukrah. Sesungguhnya mukrah itu muktar dan terbenar itu sesungguhnya mukrah itu tidak muktar. Si mukrahnya adalah muktar dengan makna yang pertama dan si mukrahnya bukan muktar dengan makna yang kedua. Berarti mukrah adalah muktar dan mukrah adalah muktar. Dan tetapi dengan syarat bahwa adalah mukum muktar yang tak menampi itu kan mukum muktar yang tak bersungguhnya yang penting. Nah ini adalah bukan si mukrahnya muktar, si mukrah bukan muktar, makna muktar sebabnya ini. Ini kata tepatnya tidak ini. Yuk, si mukrahnya adalah muktar, tapi dengan apa mana? Dan si mukrahnya adalah bukan muktar dengan mana yang lain? Yang mana? Jadi maka apa yang Syafi'i dengan apa yang Munafi, Sidro, bukan muktar, Sidro, bukan kot, ini muktar bagi lain. Jadi lemu Syafi'i yang kalau dirinya kepada ulunya mampu berbuat atau tidak, maka wajib besar. Lemu Hanafi yang lebih dekat perbuatan ulunya karena dorongan dari luar, walau mampu untuk tidak berbuat, tapi karena ada dorongan daripada luar maka baik bisa. Jadi dalam ibarat muktar mana muktarnya hamka mengenai tidak berubah si muktar mana muktar tidak berubah mana hamka buat apa? Tapi tinjauan di musyaf ini itu buat yang bisa, karena buatnya berbuat kerana mampu. Mampu untuk bubut, mampu untuk anak. Maka itu muktar. Dia menampilkan di bubut-bubutnya dan dorongan luar. Di sana muktar. Menyemuktar itu mukabalah. Menyemukabalah dengan ikrah ini bagaimana? Menyemukabalah itu menampil ikrah. Muktar dan ikrah. Tapi menyebut sebut muktar pada saat ikrah mana pertama? Ini buat tempat pembahasan ikrah. Kesimukrahnya bukan muktar. Kesimukrah bukan muktar. Yang hadir muktar mana di luar? Muktar mana keluar menuh orang yang berbuat tanpa ada dorongan dari luar. Sedangkan mukrah ada dorongan daripada luar. Tapi ini muktar, berarti muktar mana pertama mampu untuk melakukan dan tidak melakukan. Walihada dan sampai bagi ini nabaru itu lele perbandingan pada masalah nabariat yang tidak terhingga. Sahat siha ukur muafak wotahu padanya di angkal-angkal ulun yang tahi sahabah yang menyadap juga jendral-jendral sahabah ulun tu balius badalah maka anggap kecuk tadi dengan ini yang sedikit di hati yang banyak dan contoh katanya untuk berbandingan lain yang kemenang aspasul sani jirban awal minal panil awal pasal yang kedua dari pan yang pertama itu nazar pada makna mufradah ini meninjau memperhatikan kepada makna-makna yang mufrad. Silah pendapat pada masalah berpisah dan ada berpisah. Kelimun syafi'i, ureng mukrah, wadari pohgok, berpisah. Maksud Imam Hanafi Hanafita. Yang ilah kan? Gimana itu ilah ini? Kedua Imam Syafi'i Dimukrah Hanafita. Kedua Imam Hanafi Baik ilah. Tanya Pakar Hanafita karena urunnya Muqtar. Tanya Imam Hanafi Pakar Hanafita karena anak Muqtar. Ini Muqtar yang Imam Hanafi Ini Imam Hanafi Kedua Muqtar yang berhubung Imam Syafi'i yang berlain. Muhtar yang disebut-sebut oleh Muhammad Syafi'i hanya Nabi oleh Muhammad Nabi. Tetapi muhtarnya hanya itu penyebab kisah sebenarnya. Penyebab kisah yang masalah. Jadi muhtar yang disebut-sebut oleh Muhammad Nabi maknanya urunnya mampu berbuat dan tidak berbuat. Diakui oleh Muhammad Nabi bahwa urunnya mampu untuk berbuat dan tidak berbuat. Tetapi mampu untuk berbuat dan tidak berbuat hanya melalui kepada wajib kisah. Nantinya walai baru baru berpisah apabila ulunya mampu berbuat dan berbuat tanpa ada dorongan dari luar. Ini lima nabi. Sedangkan si mukrah leca bermukrah. Dalam arti ulunya berbuat karena ada dorongan dari luar, maka mana bisa? Imam Syafi'i hanya galau kepada ada dorongan atau mana dorongan. Yang jelas ulunya mampu untuk berbuat dan tidak. Bagaimana tahu ada dua pengapa firohana? Menyudah Allah apa mana mukarnya nyo? Yang jelas yang buku mana mukar di luar? Yang jelas apa ni? Yang jelas apa? Oh, yang ada baru apa? Tak hilaf. Yang mana hilaf? Tentang Imam Nawawi ikut ulunya mukar. Imam Nawawi ikut hana mukar. Ini hana hilaf apa abangnya? Hidro pegang muktar, hidro pegang anak muktar. Ini hanya anak hilaf, tapi hukum hilaf. Jadi Imam Nawawi sepakat, Imam Hanafi sepakat dengan Imam Syafi'i bahwa si mukrah mampu untuk berbuat dan tidak berbuat, dan si mukrah berbuat karena dorongan dari luar. Ini sepakat ini. Kejadian yang sama apa yang sepakat ya? Hidro rem jisempoh karena ipaksa aligo. Yang makna ikrah ni juga ringan ni. Ini punya sepakat. Hukum mana sepakat? Tidak pegang kita, tidak pegang anak. Pekal tidak pegang kita, tidak pegang anak. Ulun yang pegang wajib kita, dia lebih ditinjau kepada ulunnya mampu untuk berbuat dan mampu untuk tidak berbuat. Maka kita, walau ada dorongan dari luar, mana dulu kedorongannya? Yang ada itu mampu. Lain Imam Hanafi lebih itu dorongan dari luar. Walau urunnya mampu untuk tidak berbuat, tapi urunnya berbuat karena dorongan daripada luar. Maka karena ada dorongan, maka hanya kita. Jadi wasafnya mana? Wasaf mampu berbuat dan tidak berbuatnya, gabui dengan istifak adanya, dan dorongan daripada luar pun sepakatnya. Tapi yang katanya, okay, yang itulah. Menyuruh Imam Hanafi lebih berkalas kepada tinjauannya kepada dorongan luar. Urunnya kupu-kupu dorongan dok, hanya tak lihat. Imam Syafi'i yang nanti dorongan dok, bidara makanya dorong, kubunnya kupu mampu, dengan nak kupu mampu. Beda dengan urun bidara dengan ramai, kerana lanjak, langkak dengan ramai, nak payah agak langkah ni. Nyanyo bidara ni kok, itulah, kok mana mampu, kok mana jak, ada yang mana, eh, semua. Nyanyo yang kurang dari segala-gala. Tidak mampu untuk tidak berbuat dulunya. Mungkin sepakat nilai ini dia. Tapi urun rupoh, tetapi hanya rupoh mampu. Tapi rupoh, maka walau ada dorongan, tapi dia mantau mampu untuk tidak melakukan. Lain mengenai itu yang penting berbuat karena ada dorongan, walau mampu untuk tidak melakukan. Jadi, kan hilah urunnya baku mana mukar. Ya, hanya hilah baku mana mukar. Dan hanya hilah urunnya bahwa banduannya tidak dapat dapatkan ini. Dorongan daripada luarnya, mukar di mana pertama anaknya, mukar di mana keluar. Mana? Mukar mana dua ya, mana? Dan sepakat mana mukar, tidak ada dorongan. Mana yang kedua tidak ada dorongan. Tapi kena dorongan berarti hana muhtar. Jadi muhtar yang pertamanya, muhtar yang kedua hana. Lemu Syafi'i itu wajib kisah, itu karena hana muhtar yang pertama. Lemu Hanafi hana wajib kisah karena hana muhtar mana yang kedua. Ini muhtar yang kedua ya, sempurna benar. Berikhtiar dengan makna yang kedua, artinya benar dorongan dalam perempuan. Ikhtiarnya ini yang cara besar. Lemu Syafi'i kalau ikhtiarnya, ikhtiar pertama dalam arti mampu berbuat dan tidak berbuat. Jadi dia tinggal punya udung-udung dari yatimahnya atau udung-udung itu pernah dia bisa karena umumnya pernah muntah tidak mampu untuk berbuat dan tidak berbuat. Nanti kalau yang ada bagus-bagus kalau mati tak mati karena kena pada umat juga berubah lagi ini yang pernah muntah nyawanya pernah bisa jadi dia ada tak ada gok gok mati dan yang ubi dan dia pernah bisa karena kau muntah boleh jadi ibarat muljah muljah lain muntah. Ini bukan mengkamu kawalan pemikiran. Artinya tidak mampu untuk berbuat dan tidak berbuat dan tidak mampu. Lagi yang terjadi, ini kemenang. Ini memang besar. Tapi punya mampu untuk tidak berbuat, tapi tidak sengaja berbuat, ini memang besar. Walaupun berbuat ini ada dorongan daripada goblok. Lemu Hanafi didorong oleh orang lain penyebab untuk menarik dengan kisah. Itu gunakan nama buruan. Gunanya mampu berbuat, mampu tidak berbuat. Tapi kebubur, pasti dia pilihan. Dasar ini oleh Muhtar telefon. Muhtar, urunnya mampu untuk berbuat dan mampu untuk tidak berbuat. Tapi Aceh memilih untuk berbuat, untuk menyelamatkan diri. Mampu boleh yang dasar ini. Cuma menyelamatkan mampu, kita pilih. Punya mampu kenapa pilih? Dia mungkin ujung-ujung. Ujung pak ujung-ujung karena orangnya lebih pilih selama keluar daripada kau. Bukan kau ingat hukum. Berikutnya, atas orang kafir. Orangnya mampu untuk berbuat dan tidak berbuat. Tapi orangnya memilih untuk berbuat. Tak memang turah ada ini. Lahirlah maksud daripada demikian nazar pada mahani mukrada dengan demokrasi. Kata-kata yang memadani dukung-kung satu dengan dibagi. Kalau lihat kan? Dibagi ini. Ini jangan bagi hukum roh je kan? Saat ini juga lah boleh roh ni. Tinggal dukung dan mokah pun kan? Ayolah tu. Kata-kata ini lama sekali dia. Berapa warna? Bukan sini kan? Warna ada kekua, warna ada hijau, merdeka. Dan dari taman putih yang merdeka pada bandar-bandarnya sama-sama warna. Bukan sama-sama nama di warna, sama-sama warna. Hijamnya warna, putihnya warna merdeka. Tapi antara putih dan hijam, merdeka mesti putih. Ini yang merdeka. Ayah, mau pula. Sebab dasar tuan itu kah? Kami pun nak jarak dulu. Dibudir pembagian, nyo. Nan, bogoro. Jadi hasil maksud daripada demikian nazar pada makna mubradat dengan demokrasi. Taksim pertama, sesungguh makna apabila berwasah dia dengan makna. Apabila diwasahkan akan dia dengan makna dan dibangsakan kepadanya makna, niscaya diperdapatkan adakala zati, adakala aridi, adakala lazi. Ia tak bermakna dikendali padian. Banyak wadah dan nisbah kepada makna yang lain. Antara makna ini yang main pada makna nisbah kedua. Tapi beda kamu kaedahnya. Kau punya marifah juga ya? Dan marifah yang kira kalau marifah yang lainnya. Ini marifah nanti yang lainnya. Budi. Kuna yang lainnya. Oh, ini nama ini. Ini makna pertama dan makna kedua dari ini. Nah ini yang wajib mainnya nasirah ulang marifah. Yang tadi disebut pun nasirah, disebut kedua marifah, maka marifahnya adalah in nasirah itu. Tapi menakirah ulang nasirahnya pasti lahir. Tapi memarifah ulang marifah kan mana kain, mana mesti buat ini. Dibuat ini, kembali. Banyak-banyak yang haitim, makna pertama adalah makna kedua. Kalau punya makna pertama, makna kedua, dibuat agar-agar. Makna apabila diwasafkan akan dia dengan makna. Haitim kan? Artinya makna lain. Dan dibangsakan makna kepadanya makna lain. Boleh dan nisbah. Jadi, ini baru. Adakah maknanya zati. Adakah maknanya aridi. Adakah lazim. Jadi, tak apa-apa wasaf dengan ada nisbah lain, ada kendati. Maka kata dati kepada natek. Kerana kata nisbah kepada insan. Insan berwasaf dengan natek. Jika pun berwasaf lagi. Ibadatat, insan berwasaf dengan natek. Kemudian natek dinisbahkan kepada insan. Karena nateknya dicambung dalam mahiyah insan, maka nateknya zati bagi insan. Jadi baru menadukkan zati bagi sama-sama makna, bila kan disebahkan kepada makna yang lain. Yang baru nak jadi zatinya. Jadi jin berwasaf yang pertama, oleh dinyo zat was maknanya berwasaf dengan maknanya, dan disebah dari ini orang tulis, yang baru itu dia. Ada kala zati, ada kala maridi, ada kala wasaf zati. Nah. Taksim yang pertama sesungguhnya, apabila diwasafkan akan dia dengan makna dan disebahkan akan makna kepadanya makna, ini saya wujudnya diperdapatkan, ada kala zati, ada kala maridi, ada kala lati. Wakat pasalnya, yang ada yang mengandung, kadang kamu tafsir ikut analisa. Yang kedua, sesungguhnya makna apabila dinisbahkan kepadanya makna yang lain, tapi tidak diwasafkan. Nisbah sebab mana wasaf? Antara dua buah maknanya tidak berwasaf, cuma tak nisbah. Nyo tak banding gede. Yang ini diperdapatkan adakala lebih umum. Adakala maknanya lebih umum daripada makna ini. Bagi contoh, wujud dengan ta'idhafah kepada isim. Ia wujud lebih umum daripada isim. Karena na wujud yang bukan isim, maka wujud lebih umum. Tapi kalau untuk subuh wujud pada isim, itu yang masalah ini. Perbandingan dua ayat ini sebab tidak wasap. Karena wa ima abad, adakala lebih khusus lagi isim dengan ta'idhafah kepada wujud. Yang lebih khusus isim. Wa ima mutawiyan, dan adakala tatawi. Contoh, lagi mutahayyid, cok lapang, cok tempat dengan saya dapat kepada johar di sisi sabo kaum. Jadi di sisi sabo kaum setiap johar mandung naik cok tempat. Maka kadang-kadang mutahaye dengan johar yang datawi. Ataupun menyatakan nisbah kepada isim di sisi kaum yang lain. Sebab punya kaum yang lain yang naik cok tempat isim dengan johar. Nah itu deh. Karena punya johar karena johar keras. Lihurnya menyuruh johar syarat yang menaikkan kepada. Maka tahayus nisbah kepada johar lebih umum johar. Menyamai isim yang baru ketahui menurutnya. Yang gelek. Yang gelek sesungguh ma'ani dengan ta'id ibar asbabnya ma'ani. Yang diperdapatkan akan dianya ma'ani karenanya asbab. Itu leh. Ini pembahagian makna dengan katinya kepada asbab memperdapatkan maknanya. Oleh katanya diidrak satu makna. Ini apa? Ini dinyawan benar. Maka makna adakala maksusah, adakala mutasayalah, adakala makulah. Sebab menurut cara idrak menyata perdapatkan dengan hawa yang lahir, bukan maksusah. Menyaman akal kemata-mata, bukan makulah. Itu nah yang mutasayalah itu buat jenuhnya. Mutakayalahnya antara mahusah dan makulah. Nah, itu antara makulah dengan mahusah. Jadi ukur dengan semata-mata hawas, tawakuh di atas hawas selama-lamanya akal, dan tasaruh akal dikul. Walnat talih, anda tak niati sebab ini idraki kuatan. Panah kuning. dan tidak kamu istilah di atas menamakan sebab idrak akan kuah. Sebab idrak ini kuah pun. Waktu idrak juga di kekuatan idraknya dia sebab untuk menghasilkan idrak. Padahulu maka kamu pun fi hadapatika makna bihi sama yadatil hadapatku anil jubhati. Sabit pada hadapah kata bak mataikam kata nasabuh makna. Yang dengannya makna terbedalah hadapah daripada talak. Ini yang beda antara hadapah talak menjauh kadaran pada hadapah nasabuh makna. Yang maknanya tidak diperdapatkan pada juha. Hatta sirka singet sehingga dari hadapah kata melihat dengannya hadapah. Dan apabila batil demikian makna, batillah kemadar. Jadi selamanya maknanya pada mata, maka dia dapat melihat. Bila maknanya tidak rusak, maka dia tidak dapat melihat. Dan hal alati yang diperdapat ianya makna akannya ketika imsak bermula caranya itu ujung usah. Nasabah keadaan itu yang jadi cara dong, yang lima ada kak benar baru dapat melihat apabila ujud Musa. Sebab walaupun mata ada kaglih dathat dan sif syarat, tapi handa tak boleh mau apabila mau hana. Ini syarat yang pertama ialah bak mata benar satu makna yang itu dapat melihat. Yang kedua baru dekat itu benar barang yang akan tak boleh menjadi handa. Ini yang mana? Ini cara usah, cara melihat benar barang yang tak ada. Kalau ini ada musar, maka jika lewat ada sudah musar, ini ada sudah musar. Berarti hanya ada. Ini barang yang akan tak ada, berarti hanya ada. Watakal surah tuhufi di malika dan kekallah surahnya sesuatu dalam utak kata. Seolah-olah kata kata kata kepadanya. Pun maka syarat mata ikam itu karena insan lumai, karena aku dapat melihat limau di kanan itu, maka dia tidak ada. Ketika limau menarik itu, maka menarik itu tidak ada. Tapi surah limau macam mana luka. Wahari surah, dan berulah ini surah yang macam tinggal luka adanya, tidak berhajat ia kepada wujud mutakhayal. Barang yang terkhayal, nah, limau nya dah ada yang buang. Tapi mata ambil dari mana? Bal adamu tetapi bahkan adamnya mutakhayal dan raibnya mutakhayal hanya ditunafi ia akan hal yang dinamakan akan dianya hal akan takhayul dan ditunafi ia akan hal lagi yang dinamakan akan diusah. Diusah kata melihat melihat hanali wasah melihat apabila barang yang takadanya hanali tetapi surah yang masih daripada kalam dari pertama yang nalambe yang ikut dengan takhayul. Takhayulnya tak ada, walaupun barang tak ada. Yang mutakhayalah apa? Jadi nama susah, nama mutakhayalah, nama pula. Jadi mutakhayalah yang ini. Mutakhayalah adalah surah yang tersungguh dalam muka yang diperdapatkan dengan khayal, dengan basar, dengan kalem. Tapi kalem tak ada, ketika menari musah, tapi khayal tak ada, ketika ada mutakhayal. Mutakhayal itulah musah. Thank you.